Konsultasi Syariah. Hukum menjawab salam di radio. Pertanyaan, apakah wajib menjawab salam di radio? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah wajibkan kita untuk menjawab salam melalui firman-Nya. Apabila kalian diberi salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau setidaknya jawab dengan yang semisal. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Dalam ayat ini ada dua amalan, satu, memberi salam, dan dua, menjawab salam. Amalan kedua merupakan akibat dari adanya amalan pertama. Jika amalan pertama tidak ada, maka amalan kedua juga tidak ada. Karena keduanya amalan, maka masing-masing butuh niat. Sementara amalan yang dilakukan tanpa niat tidak terhitung sebagai amal. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Yang artinya, amal itu tergantung pada niatnya dan apa yang didapatkan seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah para ulama membagi salam di radio atau televisi menjadi dua. Pertama, salam yang disampaikan secara langsung oleh penyiar atau narasumber. Salam dari siaran langsung wajib dijawab, karena salam yang dia dengar diucapkan oleh narasumber secara sengaja, ada niat untuk beramal. Sementara perintah dalam ayat di atas sifatnya umum, sehingga salam ini harus dijawab. An-Nawawi menyebutkan keterangan Abu Sa'ad Al-Mutawalli, jika ada orang di balik dinding atau di balik tabir memanggil, "Hai Fulan, Assalamualaikum," atau dia menulis surat dan menyatakan, "Hai Fulan, Assalamualaik," atau "Assalamu ala Fulan," atau dia menyuruh seseorang untuk menyampaikan salam kepada Fulan. Jika surat dan utusan ini sampai kepada Fulan, maka Fulan wajib menjawab salamnya. Al-Adhkar. Dr. Soleh Al-Fauzan ditanya tentang salam yang disampaikan penyiar di televisi atau tulisan salam di majalah. Jawaban beliau, wajib menjawab salam jika seseorang mendengar langsung atau melalui tulisan yang diarahkan kepadanya, atau melalui media yang disampaikan kepada para pendengar. Mengingat dalil-dalil mengenai wajibnya salam sifatnya umum. Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan. Kedua, salam rekaman. Seperti bel rumah yang jika dipencet tombolnya keluar suara salam, atau salam dari burung beo, termasuk salam di radio yang itu hasil rekaman. Salam ini tidak disampaikan penyiar, karena penyiarnya diam saja. Yang ada hanya rekaman suara, tidak ada orangnya. Salam ini bukan amal, sehingga tidak mengakibatkan adanya amal berikutnya. Karena itu, salam ini tidak wajib dibalas. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai salam di radio. Jawaban beliau, terkadang itu rekaman. Mereka putar kaset dan mereka nyalakan. Jika salamnya rekaman, maka tidak wajib dijawab, karena ini ungkapan suara. Liqa al-bab al-maftuh. Demikian, Allahu a'lam.